Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. A'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kembali membaca Bahjah Qulubil Abrar. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membaca hadis yang ke-52 Baik. Hadis ini sudah selesai kita baca, yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha tentang nazar yang berkaitan dengan hadis 51. Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala selanjutnya menyebutkan hadis yang ke-53. Hadis yang ke-53 ini hadis dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Nah. Qala rahimahullahu taala al-hadisu tsalitsu wal khamsun. Hadis yang ke-53. عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم ala la yuqtalu muslimun bikafirin wala dhu ahdin fi ahdihi. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i warwahu Ibn Majah an Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimuna tatakafa'u dima'uhum, kaum muslimin itu setara, sepadan dima'uhum, martabat darah mereka. sepadan martabat darahnya. Wa yas'a bi dhimmatihim adnahum, dan orang yang derajat hidupnya lebih rendah akan berjalan di atas jaminan keamanan orang lain dari kalangan kaum muslimin yang lainnya. Wa yaridu alaihim aqsahum, dan begitu pun akan berlaku perlindungan kaum muslimin yang jauh terhadap kaum muslimin yang lain. Wahum yadun ala man siwahum, kaum muslimin mereka itu satu tangan, ala man siwahum, ketika melawan selain mereka. Ala la yuktalu muslimun bikafirin, maka ingatlah, jangan membunuh seorang muslim karena qisas bikafirin, karena sebab membunuh orang kafir. Wala dhu ahdin fi ahdihi, dan tidak pula membunuh orang kafir apabila orang kafir itu masih ada dalam perjanjian. Rawahu Abu Daud wa An-Nasa'i, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Al-Imam An-Nasa'i. Wa rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah, an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini cukup jelas dan ada beberapa faedah yang perlu kita cermati dalam hadis ini. Kita lihat apa yang dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Nah, qala rahimahullah. Syekh mengatakan, hadzal haditsu kat tafsili qawlihi ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun. Hadis ini seolah seperti perincian dari firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara, dalam surat Al-Hijr ayat 10. Nah, hadis ini seolah perincian dari ayat ini, ya, dari firman Allah ini. Nah, sebagaimana kita ketahui, ya, tafsir Quran itu bisa bil Quran atau tafsir Al-Quran bil hadis. Bisa sebuah ayat dijelaskan dengan Al-Quran lagi atau ayat lain. Begitupun berlaku sebuah ayat dijelaskan dengan sabda Rasul, dengan hadis. Nah, atau dengan ucapan para sahabat yang hukumnya marfu. Ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ini seolah-olah seperti perincian dari sabda Rasul yang lain. Ini berarti menjelaskan hadis dengan hadis. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau menyebutkan di sini, wa kunu ibadallahi ikhwana, wahai kaum muslimin, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim. Qala rahimahullah, kemudian beliau melanjutkan, fa'alal mu'minina an yakunu mutahabbina mutasafina ghayra mutabaghadina wala muta'addina. Maka wajib atas setiap kaum mukminin, mereka harus menjadi orang-orang yang saling mencintai, mutasafina, dan juga menjadi orang-orang yang satu tujuan, satu saf, satu arah, tidak saling membenci dan tidak saling memusuhi. Wa yas'auna jami'an limasalihihim al-kulliyati allati biha qawamu dinihim wa dunyahum. Dan setiap orang yang beriman mestinya harus berusaha, ya, seluruh kaum muslimin, kaum mukminin harusnya berusaha untuk merealisasikan, ya, kemaslahatan agama dan dunianya bersama. Ya. Tidak sendiri-sendiri. Ya. Nah. Bangun masjid sendiri, misalkan. Ya. Ah, itu mah sekolah dia. Oh, itu pondok dia. Ya. Nah. Kita harus berusaha bersama, ya, untuk membangun agama dan dunia kita. Nah. La yatakabbaru syarifun ala wadhi'in. Ya. Tidak boleh orang yang terhormat menyombongkan diri di hadapan orang-orang yang di bawahnya. Wala yahtaqiru ahadun minhum ahadan. Dan tidak boleh juga ada seseorang yang menganggap remeh saudaranya yang lain. Fadima'uhum tatakafa'u. Maka kalau urusan darah itu sama saja, sepadan, sederajat. Kalau urusan apa ini? Darah. Ya, kalau urusan kehormatan tadi sudah disebutkan. Ya. Ya, ada yang terhormatnya, ya. Ada yang dari kalangan bangsawannya mungkin sama, ya. Ada yang rakyat biasanya, ada. Tapi itu telah tidak membedakan kalau dalam urusan darah. Ya. Tatakafa. Nah, semuanya sama. Fa innahu la yushtaratu fil qisasi illa bil mukafaati fid din. Karena sesungguhnya, ya, tidaklah akan terjadi qisas kecuali adanya kesepadanan dalam agama, ya. Fala yuqtalu al-muslimu bil kafiri. Tidaklah seorang muslim akan dikisos disebabkan membunuh orang kafir, ya. Dan tentunya, ya, orang kafirnya orang kafir yang halal untuk dibunuh, ya. Kama fi hadzal hadits, sebagaimana ditunjukkan oleh hadits ini. Wal mukafa'atu fil hurriyah, dan juga qisas akan ditegakkan kalau sama-sama merdeka. Ya. Fala yuqtal al hurru bil abdi. Begitupun tidak akan dikisos seorang muslim yang merdeka, ya, dengan dibunuh ketika dia melakukan pembunuhan kepada seorang budak sahaya. Nah, kan tapi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh sebagian para ulama dalam menjelaskan hadis ini, nah, lakin la yadullu ala jawazil qatli lil kafir, ya, ini tidak menunjukkan bolehnya apa membunuh orang kafir, tidak. Sebagaimana nanti di akhir hadis ini disebutkan, ya, sebagaimana di akhir hadis ini apa disebutkan. Nah, illa bil haq tentunya, ya, kecuali dengan cara yang benar membunuh mereka. Qala rahimahullah, kemudian beliau melanjutkan, wa amma baqiyatul awsaf, adapun, ya, sisa dari sifat-sifat kaum muslimin, fal muslimuna kulluhum ala haddin sawa, maka seluruh kaum muslimin itu, ya, ala haddin sawa, memiliki hak yang sama, ya, memiliki batasan-batasan yang sama, memiliki hak yang sama. Nah, faman qatala au qata'a tarafan mu'tamidan udwanan falahum an yaqtassu minhu bi syartin al-mumatsala bi syartil mumatsalati fil adu. Maka barang siapa yang membunuh atau memotong anggota badan dari muslim yang lain, dia sengaja dan karena memang saling memusuhi, nah, maka bagi mereka akan ditegakkan qisas, ya, dengan syarat tadi al-mumatsalah, adanya, ya, kesepadanan, ya, fil adu, begitupun kesepadanan dalam apa anggota badan yang dikisosnya. La farqa bainas saghir wal kabir, tidak dibedakan kalau urusan darah yang besar dengan yang kecilnya, ya, tidak dibedakan. Nah, kalau urusan darah enggak dibedakan. Ya. Wabil aks, begitu pun sebaliknya. Nah, yang besar mendzalimi yang kecil atau yang kecil mendzalimi yang besar, ya. Baik. Wa dzakar bil unsa wa bil aksi, begitupun laki-laki kepada perempuan atau kebalikannya. Bisa saja perempuan membalimi laki-laki, ya. Bisa saja. Wal alim bil jahil, begitupun tidak dibedakan antara alimnya dengan jahilnya, orang yang bodohnya. Wa syarif bil wadhi', orang yang terhormatnya dan orang yang di bawahnya. Wal kamil bin naqis, orang yang sempurna anggota badannya atau orang yang memiliki kekurangan, kecacatan. Ya. Kal aksi fi hadhil umur. Maka, nah, ketika terjadi kezaliman di antara mereka, ya, itu sepadan ketika terjadi sebaliknya dalam masalah-masalah ini. Nah, ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi tata kafa dima'uhum, ya, setara, ya, sama rata kalau urusan darah. Nah, qauluhu wa yas'a bi dhimmatihim adnahum, orang yang rendah derajat kehormatan dari kalangan kaum muslimin itu, ya, berlaku, ya, jaminan keamanannya kalau dia diberikan oleh kaum muslimin yang lain, ya, oleh siapapun dari kalangan kaum muslimin, siapapun yang menjamin seorang muslim yang lain, ya, maka diakui, dianggap. Ai fi ta'min, ini maksudnya dalam memberikan perlindungan, memberikan keamanan. Wa kadzalika ishtirakul juyus, ya, ma'a sarayahul lati tadhhabu fatudhiru au tahrusu. Maka dengan dasar ini, ya, memiliki hak yang sama ketika ada pasukan dari kaum muslimin, ya, ada pasukan yang bagian menyerang, dia pergi untuk menyerang, kemudian ada pasukan yang ditugaskan untuk berjaga. Famata ghanimal jaisu, maka ketika salah satu pasukan mendapatkan harta ghanimah, ya, au ghanima ahadu as-saraya at-tabi ahli al-jaish, atau ya pasukan sayap lain atau bagian lain yang ternyata mendapatkan ghanimah, ya, ishtarakal jami'u fil maghnami, maka semuanya kebagian ketika sudah mendapat ghanimah tersebut, ya, karena tadi, nah, baik yang tugasnya ringan atau tugasnya berat, ya, ketika mendapat ghanimah yang tugasnya berat, yang tugasnya ringan pun kebagian. Begitupun, ya, yang tugasnya ringan mendapatkan ghanimah, maka yang tugasnya berat pun kebagian. Nah, dengan bagian yang sudah kita ketahui, ya, al-khumus lillahi war rasul, ya, maka sisanya untuk kaum muslimin, ya. Baik. Wala tukhtassu biha al-mubashir, tidak dikhususkan kepada orang-orang yang berperan langsung mendapatkan ghanimah tadi. Iya, ketika mendapatkan ghanimah itu, nah, untuk semua pasukan, ya, baik yang di belakang, yang di depan, yang bertugas ini dan yang bertugas itu, nah, tidak dikhususkan kepada pasukan-pasukan tertentu. Nah, li'annahum kulluhum muta'awinuna ala muhimmatihim, karena ya mereka semuanya saling membantu, ya, dalam perkara penting mereka bersama, ya. Nah, intinya apa? Intinya berperang, membela agama Allah, menegakkan kalimatullah untuk berdakwah, ya. Ada yang di belakang, ada yang di depan, ada yang mengintai, ada yang seterusnya. Maka semuanya mereka apa? Terbagi ketika salah satu dari bagian pasukan itu mendapat ghanimah. Kenapa? Tadi, ya. Nah, disebutkan oleh Rasul, ya, wa yaridu alaihim aqsahum, ya. Baik, wa yas'a dimatuhum adnahum, gitu ya. Nah, kelewat ya, kelewat nggak? Kelewat. Sebelumnya ada wa yas'a bidimmatihim adnahum, ya, kelewat. Ah ya, kelewat satu fakroh, kelewat satu paragraf. Nah, kita baca paragraf itu ya, kelewat tadi wa yas'a bidimmatihim adnahum, ya, sebelum masuk kepada wa yaridu alaihim aqsahum. Wa yas'a bidhimmatihim adnahum, ya, kita salah lihat ini. Dan orang yang paling, ya, rendah di antara mereka itu berjalan dengan jaminan di antara kaum muslimin yang lainnya. Nah, oh, ya, ana salah baca syarah aja. Wa yas'a bi dhimmatihim adnahum, di sini syarah dari beliau, yakni maksudnya ya, anna dhimmatal muslimin wahidah. Ya, kelebat satu fakrah, bahwa jaminan dari kaum muslimin itu sama. Famata istajara al-kafiru bi ahadin minas muslimina wujiba ala baqiyatihim ta'minuhu. Kapan saja ya seorang kafir dia meminta perlindungan kepada seorang muslim ya, kemudian diberikan oleh seorang muslim tadi jaminan keamanan, wujiba ala baqiyatihim ta'minuhu, maka yang lain harus menganggap perlindungan dari saudaranya itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 6, wa in ahadu minal musyriki nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Kalau ada salah seorang dari kalangan kaum musyrikin, ini dalam firman Allah ini, istajaraka fa'ajirhu, dia meminta perlindungan kepadamu, maka lindungi saja dia. Hatta yasma'a kalam Allah, sehingga mereka bisa mendengar firman Allah. Thumma ablighu ma'manah, kemudian antarkanlah mereka ke tempat yang amannya. Fala farqa fi hadza baina ijarati syarif ar-ra'is wa baina ahadi an-nas. Di sini tidak dibedakan, Allah tidak membedakan antara jaminan keamanan orang mulia dari kalangan pemimpinnya atau jaminan keamanan yang dilakukan oleh pasukannya mungkin ya, atau rakyat biasanya. Baik. Kemudian wa qauluhu wa yaridu alaihim aqsahum. Nah. Dan perlindungan ya, orang yang jauhnya aqsahum, orang yang jauhnya. Nah. Itu berlaku alaihim kepada kaum muslimin yang lain walaupun sudah ya berada di tempat yang berbeda. Nah, seperti ini tadi disebutkan ya, ketika ya ada pasukan ya, yang pertama ada pasukan bagian nyerang, yang kedua ada pasukan yang bertugas berjaga-jaga perbatasan atau yang lainnya, maka yang menyerang jauh ke sana ya, itu kan dijamin keamanannya oleh kaum muslimin yang ada di perbatasannya ya, dijamin keamanannya. Silahkan berangkat, kalau memerlukan bantuan mundur dan nanti kita akan maju. Nah, mungkin kan seperti itu ya. Nah, maka kata Syekh rahimahullahu taala, famata ghanima al-jaysu aw ghanima ahadus saraya at-tabi ahli al-jaysh, ketika pasukan mendapatkan ghanimah atau yang mendapatkan ghanimah itu salah satu sayap dari pasukannya ya, ishtaraka al-jami' fil maghnam. Nah, semua pasukan memiliki hak yang sama dalam ghanimahnya. Wa la yukhtassu biha al-mubashiru, tidak dikhususkan kepada pasukan yang berperan langsung mendapatkan ghanimah tersebut. Li'annahum kulluhum muta'awinuna ala muhimmatihim, karena mereka seluruhnya saling membantu dalam perkara yang penting tersebut. Nah, kemudian beliau melanjutkan sabda Rasul berikutnya, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa hum yadun ala man siwahum. Mereka kaum muslimin itu satu tangan ketika melawan selain mereka. Ay yajibu ala jami'il muslimin. Kata beliau rahimahullahu taala, Maksudnya wajib atas seluruh kaum muslimin fi jami'i anha'il ardi an yakunu yadan ala a'da'ihim minal kuffar. Wajib atas setiap kaum muslimin, ya, dari seluruh penjuru dunia, mereka satu tangan dalam menghadapi musuh-musuh dari kalangan kuffar. Nah, dari kalangan kuffar. Baik. Yang terjadi sekarang, ya, yang sedang ramai di Palestina sana, nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan kepada mereka, ya, dan memberikan kesembuhan kepada yang sakitnya, memberikan keselamatan kepada kaum muslimin yang masih bertahan hidupnya. Nah, tetap kita doakan walaupun di situ belum ada syariat jihad fi sabilillah. Nah, subhanallah, banyak sebab disebutkan oleh para ulama. Nah, bil qaul wal fi'l. Ya, satu tangan. Apakah dalam ucapan atau dalam perbuatan. Baik. Wal musa'adatu wal mu'awanah. Begitupun dalam bantuan, ya, pertolongan. Ya. Fil umuril harbiyah. Apakah dalam perkara peperangan, wal umur iktisadiyah, atau perkara ekonomi, ya. Wal mudafa'atu bikullin bikulli wasilatin. Ya, dan saling tolong-menolong itu dalam, ya, segala wasilahnya. Nah, kita ini seperti satu tangan. Nah, ketika seorang muslim kesusahan, maka kita bantu. Nah, fa'alal muslimin, kata beliau rahimahullah ta'ala, maka wajib atas setiap kaum muslimin an yakumu bihadihil wajibat, ya, bihasbi istita'atihim. Hendaknya kaum muslimin menjalankan kewajiban ini sesuai dengan kemampuan mereka. Ya. Liyansurahumullahu wa yu'izzahum. Agar supaya Allah Subhanahu wa taala menolong mereka kaum muslimin, ya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kaum muslimin. Wa yadfa'u anhum bil qiyam bil wajibatil iman wa udwan al a'da. Dan bisa membela mereka, nah, membela kaum muslimin, dan tentunya dengan melaksanakan, ya, bentuk-bentuk kewajiban, bentuk-bentuk keimanan yang wajib, ya, biwajibatil iman, ya, dalam menegakkan hak-hak kaum muslimin, ya. Baik. Kita harus saling membantu sekemampuan kita. Nah, dan tentunya dengan menegakkan, ya, iman yang wajib yang harus kita lakukan. Nah, fanas'aluhu ta'ala an yuwaffiqahum bidzalik. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga Allah memberikan taufik kepada mereka dalam hal ini. Amin. Dan kemudian qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kata beliau berikutnya, sabda Rasulullah SAW, waladu ahdin fi ahdihi, ya, dan tidak boleh membunuh, ya, kafir yang memiliki perjanjian selama dia masih dalam perjanjiannya. Nah, ini di akhir, ya. Nah, tadi seorang muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir, tidak boleh dikisos dibunuh disebabkan membunuh orang kafir. Nah, ini rinciannya. Ai la yahillu la yahillu qatlu man lahu ahdun minal kuffar bidhimmatin au amanin auhadana. Tidak halal membunuh ya orang kafir yang memiliki perjanjian. Apakah perjanjiannya dengan apa? Dilindungi oleh seorang muslim ya, atau diberi keamanan oleh muslim yang lain ya, atau ya dia punya janji ya. Fa innahu lamma qala la yaqtul muslimun bi kafirin, maka sesungguhnya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam la yuqtal muslimun bi kafirin, tidaklah seorang muslim ya dihukum qisas dengan sebab membunuh orang kafir ya, ihtirazun bidzalika. Nah ini dijelaskan dari sabda Rasulullah SAW yang sudah kita baca tadi. Ihtirazu bidzalikal bayan an tahrimi qatlil muahad. Ya. Dijelaskan dengan gamblang tentang keharaman membunuh orang kafir muahad. Ya. Yang memiliki ikatan perjanjian. Nah. Li'alla yadunnu dhanu jawazuhu. Supaya tidak dianggap oleh orang yang tidak tahu bolehnya membunuh sembarang orang kafir. Nah, wallahu alam. Ya, ketika sabda Rasul di depannya, ya, la yuktal, nah, muslimun bikafirin. Nah, nah, wala du ahdin fi ahdihi. Nah ini, ya, baik, dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai penjagaan jangan sampai salah paham gitu. Ya. Ihtiraz dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan ya waladu ahdin fi ahdihi. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, selesai dari penjelasan beliau hadis yang ke-53. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang masuk pada hadis berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.